أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي. الله خبركن سبحانه وتعالى kalau lah seandainya Allah berkehendak, maka Allah jadikan manusia seluruhnya umat yang satu, beragama Islam seluruhnya. Fa'inna masyiatahu ghairu qasirah wa la yamna alaihi syai' walakinnahu iqtadat hikmatuh alla yazalun mukhtalifin mukhalifin al-sirat al-mustaqim muttabi'in al-subul al-mursilah ila an-nar wa kullun yara al-haq fi maqalahu wa al-dalal fi qawli wa ghairihi. Akan tapi karena kehendak Allah, ketetapan dari Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah hikmah Allah yang maha sempurna, sehingga manusia senantiasa selalu berselisih. Ini sudah sunnatullah, sunnah kauniyah, qadariyah, syar'iyah, qadariyah, kauniyah. Ketetapan dari Allah senantiasa ada khilaf, senantiasa ada perselisihan. Mukhalifin al-siratal mustaqim, sehingga mereka menyelisih jalan yang lurus. Muttabi'in al-subul al-musilah ila an-nar, mereka mengikuti jalan yang menggiring kepada api neraka. Kullun yara al-haq fi maqalahu, masing-masing melihat al-haq ditimbang dari ucapan dirinya saja, padahal al-haq ditimbang dengan apa? Al-Quran dan as-sunnah, faham salaf, pemahaman salaf, ulama. Ya, tetapi masing-masing membanggakan dengan pemikirannya masing-masing, sehingga wadhalal fi qawli ghairihi, dia pun mudah memvonis kesesatan pada ucapan orang lain. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Fadahum ilal ilm bilhaq wal amal bih wal ittifaq alaih, sehingga mereka diberikan hidayah oleh ilmu yang hak, amalan dari ilmu tersebut, ittifaq alaih, sepakat di atas ilmu dan amal. Fa'ulai sabaqat lahum sabiqat sa'adah, maka mereka, golongan-golongan inilah mereka akan diberikan kebahagiaan. Wa tadarakatumul inayah rabbaniyah taufiqul ilahi, mereka akan dijemput dengan taufik ilahi dari Allah. Inayah diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man adahum fahum makhdulun mukuluna ila anfusihim, selain orang yang dirahmati oleh Allah, maka mereka adalah orang yang hina, yang selalu disandarkan hanya kepada diri mereka sendiri. Walidzalika khalaqahum, karena yang demikian itulah mereka diciptakan. Ada hikmah di balik itu semua. Iqtadat hikmatu anna khalaqahum, ada kandungan hikmah di balik itu semua, sehingga manusia dan jin diciptakan. Untuk apa? Untuk memisahkan mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka. Liyakuna minhum su'ada wal asqiya, sehingga memisahkan di antara manusia dan jin, ada orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang binasa, yang celaka oleh Allah. Wal-muttawikun al-mukhtalifun, orang-orang yang diberikan taufik atau orang-orang yang berselisih, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wal-fariq alladzina hadallah, wal-fariq alladzina haqqat alaihim ad-dalalah. Ada kelompok yang diberikan hidayah oleh Allah, dan ada kelompok yang disesatkan oleh Allah. Liyatabayyana lil'ibadi 'adlu wa hikmatuh, wa liyadhhar ma kaman fi ittiba' al-bashir min al-khair wash-shar, wa liyaquma sawqa al-jihad wal-'ibadat allati la tatimu wa la tastaqim illa bil-imtihan wal-ibtila'. Supaya menjelaskan bagi hamba-hambanya keadilan Allah, hikmah Allah, dan menampakkan tabiat manusia dari kebaikan dan keburukan. Waliyakum asawqal jihad wal ibadat, sehingga ditegakkannya jihad dan ibadah yang tidak akan sempurna ibadah tersebut kecuali dengan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyannahu tammat kalimat rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan sudah sempurna ketetapan dari Allah, pasti dan pasti neraka jahanam akan ditempati, dipenuhi nam dari kalangan manusia dan jin. Walabudan yasir linnar ahlan ya'maluna bi'amalihim al-musila ilaiha. Dan pasti ada penghuni neraka waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari ahli neraka. Bagi mereka-mereka yang dimudahkan untuk melakukan amalan ahli neraka, maka nama Allah mudahkan bagi mereka. Ya'maluna bi'amaliha, mereka mengamalkan, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan neraka jahannam waliyadzubillah. Kullun muyassarun lima khuliqalah, masing-masing dimudahkan oleh Allah. Naam, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Rasulullah SAW mengatakan, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang Yahudi berselisih, berpecah menjadi 71 golongan. Wa innan nasara iftaraqu ala 72 firqah. Dan orang-orang Nasara berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ay ummati ala 73 firqah. Dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, seluruhnya dalam api neraka. Illa firqah wahidah, kecuali satu kelompok. Wa man hum ya Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, mereka adalah orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihi majmain. Nah, qala Qatadah, ahlu rahmatullah ahlu jamaah. Ahlu rahmatullah ahlu jamaah. Wa in tafarraqat diyaruhum wa abdanuhum wa ahlu ma'asiyah ahlu furqah. Wa in ijtama'at diyaruhum wa abdanuhum. Ahlu rahmah adalah ahlu jamaah. Walaupun rumah-rumah mereka berjauhan, badan-badan mereka berjauhan. Ahlul ma'asiyah, ahlul furqah. Ahlul ma'asiyah, ahlul furqah, perpecahan. Wa in ijtama'at diyaruhum wa abdanuhum, walaupun badan mereka, rumah mereka berdekatan. Nah, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, walidzalika khalaqahum Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang masuk surga dan ada kelompok yang masuk ke dalam neraka jahannam waliyadz billah. Walidzalika khalaqahum, oleh karena itu mereka diciptakan. Ada yang mengatakan diciptakan itu karena ikhtilaf, ada juga yang mengatakan karena rahmat. Ada hikmah di balik itu semua. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah siapa yang akan menampakkan siapa yang berhak di antara mereka dari ahli jannah dan siapa yang berhak dari mereka dari ahli nar waliyadz billah. Karena pasti neraka itu pasti akan penuh dari kalangan jin dan manusia. Walau la budda yamla'an jahannam min hadhihi thaqalain al-jinn wal ins walau al-hujjah al-baligha wal hikmah tamah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah yang kuat, hikmah yang sempurna. Nah, wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alameen.